الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, poin yang kedua, kiat di dalam membangun rumah tangga yang bahagia adalah ta'atu az-zawjah fi ghairi ma'siyatillah. Ketaatan istri kepada suaminya selagi bukan di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu difahami ikhwan yang fidzakumullah, banyaknya kasus perceraian karena masing-masing di antara mereka tidak tahu apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban, sehingga sesuatu yang lazim dan harus untuk dikerjakan mereka sampingkan. Nah, ini yang membuat banyak keretakan. Istri punya hak, suami punya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pasangannya. Nah, perlu diketahui, a'zham huquqi zauj, hak suami banyak, yang paling tinggi, hak suami yang paling besar adalah ketaatan istri kepadanya. Nah, wahadihi a'zamuha, rumah tangga akan bahagia jika istri manut. Rumah tangga akan lurus jika istri patuh. Nah, karena kepatuhan istri inilah yang akan menyenangkan hati suami. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Kata Anas, kana ahlun minal ansar lahum jamalun. Ada satu keluarga Ansar. Satu keluarga ini dari kalangan penduduk kota Madinah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya banyak unta. Yasnuna alai. Unta itu dipakai untuk mengairi ladangnya. Untuk mengetahui bahwa saya penduduk Madinah pada zaman itu, pekerjaan mereka bercocok tanam, kebun kurma, gandum, dan lain sebagainya. Nah, mereka jadikan unta ini sebagai alat mengaduk tanah, mengairi, dan lain sebagainya. Wa innal jamala ustus'iba alaihim, dari unta-unta tersebut ada satu yang bandel, membuat mereka susah unta ini. Wa mana'una dhahra, disuruh kerja membangkang, gak mau nurut, dikasih punggungnya, melawan unta ini. Membuat mereka sulit, karena otomatis diikuti oleh unta-unta lainnya. Faja'u ila Nabi SAW, maka satu keluarga Ansar ini mendatangi Rasulullah SAW. Di hadapan beliau mereka menceritakan, ya Rasulullah, innahu kana lana jamalun nusni alaih. Wahai Nabi SAW, kita punya unta, kita jadikan untuk mengairi ladang kami. Wa innal jamala ustusiba alaina, ada satu unta yang menjadi panutan, gak mau ikut, gak mau taat, gak mau nurut, bandel, membangkang. Wa mana'una dhahra, kita dikasih punggungnya, berpaling. Waqat atisa zar'u wan nakhlu. Hewan-hewan kami sudah kehausan, butuh air. Ladang-ladang kita juga butuh pengairan. Ini sekarang alat-alat kita berupa unta-unta, tidak ada yang kerja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu faqumna, kata Anas. Rasulullah sallallahu bersabda, "Ayo bangun." Pada saat itu mereka dalam satu majelis. "Ayo bangun." Maka kita pun semuanya bangkit. Ikut berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala al-ha'id. Rasulullah sallallahu masuk ke kebun, wal jamalu fi nahiyah. Unta duduk di ujung kebunnya. Famasha Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Rasulullah terus berjalan menuju ke arah unta tersebut yang ngambek. Unta yang angel tadi. Naam. Kata orang-orang Ansar, "Ya Rasulullah, innahu qad sara mithlul kalabil kalab." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, syuf unta ini seperti anjing gila. "Wa innana khafu alayka sawlatah." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami khawatir engkau diserang. Ini sudah seperti anjing kalap, anjing gila unta tersebut. Saya khawatir akan menyakitimu. "Innahu laisa alaina bihi ba'as." Dia tidak akan membinasakanku, dia tidak akan menyakitiku, dia tidak akan memudharatkanku. Lanjut. Nabi sallallahu berjalan. "Falamma nadhara al-jamalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi." Unta melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta ini berdiri, berjalan menuju ke beliau. Rasulullah ke unta, unta ke Rasulullah. Hatta kharra sajida. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta ini tiba-tiba bersujud. Tunduk. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam nasiyatahu. Dipegang ubun-ubunnya oleh Nabi, dielus. Nah. Dipegang kepalanya, ubun-ubunnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, adzallahu hatta adkhalahu fil amal. Sampai jinak, kemudian dia kembali kerja. Nah, menggali, mengairi, normal sudah seperti biasanya. Faqala ashabuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melihat peristiwa itu, para sahabat yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, "Ya Rasulullah, inna hadhihi bahimatun la taqil." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini binatang tidak punya akal. Tasjudulak, tapi dia bisa bersujud kepadamu. Binatang yang dipenuhi dengan hawa nafsu, tapi dia jinak, kemudian menundukkan kepalanya bersujud kepadamu. Wa nahnu bashar wa lana aql ahaqqu an nasjuda lak. Kita manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal untuk berpikir. Kita manusia punya perasaan. Mengamati, menghayati, memandang, meneliti, menelaah, mentadaburi. Mestinya kita lebih berhak daripada dia. Kita lebih berhak daripada binatang. Mestinya kita lebih untuk bersujud kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yasluhu li basharin an yasjuda li basharin. Law saluha li basharin an yasjuda li bashar, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Tidak pantas seorang manusia untuk bersujud kepada manusia. Kalau seandainya boleh, kalau seandainya bisa, kalau seandainya pantas manusia untuk bersujud kepada orang lain, maka yang pertama kali saya perintahkan istri kepada suaminya. Wanita bersujud kepada pria. Seorang istri bersujud kepada pasangannya. Li'idhami haqqihi 'alayha. Karena besarnya hak suami yang wajib untuk dia tunaikan. Tapi karena tidak boleh. Kalau seandainya boleh, yang lebih berhak istri kepada suami saja. Tapi tidak boleh. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. "Law kana min qadamihi ila mafraqi ra'sihi qurhatan fiha qayh wa sadid." Kalau seandainya suami dari ujung kaki sampai kepala. Kalau seandainya suami dari kaki sampai ujung kepala qurhatan, borok di badannya. Luka. Tidak cuma itu, qayh wa sadid. Luka tersebut mengeluarkan nanah. Luka yang busuk mengeluarkan cairan kuning, nanah. Thumma istakbalathu. Kemudian disambut oleh istrinya. Wala hisathu. Dan nanah tadi dijilat. Ma'adadak. Keadaan suami tadi disambut oleh istrinya. Kemudian dijilat nanahnya yang ada pada borok, yang ada pada luka suami tersebut. Ma'adad haqqa. Wanita tersebut, wanita itu belum dikatakan memenuhi haknya. Allahu Akbar. Sudahkah perempuan zaman sekarang menghayati dan mengamalkan betapa berharganya, betapa mahalnya, betapa agungnya hadis ini? Dijilat borok kita, masih belum dihitung menunaikan hak suami. Anak tanya kepada antum, sebelum akad nikah siapa mereka? Bibi? Bukan. Paman? Bukan. Nenek? Bukan. Ibu? Bukan. Setelah akad dikasih rumah. Siapa dia? Bukan siapa-siapa. Baru kenal. Sandang, pangan, papan. Butuh pulsa dikasih. Butuh data diberi. Bahkan dipasangkan wifi. Bukan siapa-siapa sebelum ini. Kebutuhan apa saja. Suami berusaha. Capek, jangan istrinya capek. Kalau bisa suami bekerja di luar, jangan istrinya bekerja. Aziza mukarromah, mulia ratu dalam rumahnya. Siapa dia? Bukan siapa-siapa. Sakit dibawa ke rumah sakit, diberikan berbagai macam obat. Pontang-panting suami. Ya apa caranya istri bahagia? Kadang akhir bulan, akhir tahun dibawa naik ke puncak, ke gunung, nyewakan villa. Bukan untuk dia saja, mertuanya. Bukan siapa-siapa sebelum ini. Bahkan mungkin di pikiran dia lebih kepada istrinya. Dalam artian dia selalu memahami, selalu ingin bagaimana caranya membahagiakan istri. Bisa jadi istri lebih daripada ibunya. Oleh sebab itu Nabi SAW berkata, dijilat, belum menunaikan haknya. Mereka bukan siapa-siapa, kemudian diberikan berbagai macam apa yang kita punya kepada mereka. Kemudian istri membangkang, istri kurang ajar. Oleh sebab itu dijadikan ketaatan kepada suami merupakan a'zham hukuk. paling tinggi. Bahkan ikhwani afidhakumullah, dikaitkan dengan hal ibadah. Dikaitkan dengan hal ibadah yang sifatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ithnatan la tujawizhuma salatuhuma. Ada dua golongan yang ibadah sholat mereka cuman sampai ke kerongkongan, tidak sampai keluar dari kepala, apalagi sampai menembus langit. Ibadah sholat yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dua golongan saja, tidak naik ibadah sholatnya, pahala tidak sampai ke atas. Abdun abiq hatta yarji, hamba sahaya budak kabur dari majikannya sampai dia kembali. Wa mar'atun asat zaujaha, dan seorang wanita yang bermaksiat kepada suaminya sampai dia kembali, sampai dia minta maaf, membuat murka suami, sholatnya pahala tidak sampai kerongkongan, apalagi naik ke langit. Nah, ini yang banyak tidak difahami oleh kaum hawa. Suami dipandang rendah, tidak ada sopan santunnya. Kalau berkata kepada teman sejawat, jangan sampai kemudian menyakiti perasaan mereka. Tapi kalau sudah bicara dengan suami, sangat tajam sekali. Ada apa enggak ada ini? Tidak ada di tempat kita, insya Allah. Nah, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, meliputi apa saja ketaatan istri itu kepada suami. Yang pertama, ta'atuhu fi al-wata, nurutnya suami istri diajak berhubungan oleh suaminya, wajib dia datangi. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi fa'abat, wanita manapun diundang, diajak oleh suaminya, mau kemana sang suami? Butuh menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan perkara yang halal dalam pernikahan. Di antara tujuan utamanya adalah ini, terjadinya hubungan intim. Suami manapun memanggil istrinya, kemudian menolak, tal'anuhal malaika hatta tusbih, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Di malam hari diajak, tidak mau. Dia tidak ada udzur, kecuali yang ada hajat, kecuali yang ada halangan, haid, nifas, contoh sakit. Bahkan dalam urusan puasa saja, harus persetujuan suami puasa. Karena kenapa? Hubungannya dengan ini. Suami butuh kepada istrinya. La tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idni. Seorang wanita tidak boleh puasa, maksudnya sunnah, dalam keadaan suami ada di rumah, dalam keadaan suami menyaksikan dia, kecuali dengan izinnya. Puasa saja tidak boleh. Karena orang puasa tidak boleh berhubungan. Maka yang menolak permintaan suami dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dalam riwayat yang lain, hatta tarji, sampai si istri kembali. Ini yang pertama. Kemudian juga yang kedua, ketaatan dari sisi apa? La takhruj min baitihi illa bi idzni. Begitu pula, wong ibadah saja tidak boleh kecuali dengan seizin dia yang berhubungan dengan urusan ini, apalagi sampai keluar rumah, walaupun ke rumah ibunya, walaupun ke rumah bapaknya, minta izin dulu. Tidak izin, kemungkaran ditulis sebagai perbuatan dosa. Wanita yang bermaksiat. Walaupun apa? Kepada rumah ayahnya ataupun kepada rumah ibunya. Karena sekali lagi, suami adalah apa? Pemimpinnya. Suami adalah rajanya. Fala takhrujul mar'ah min baitiha illa bi idznihi. Nah, ini banyak yang terjadi ya. Umat-umat, kita tidak bicara orang awam. Nah, permudah-mudahan di dalam perkara ini. Suami pulang dari kerja, tahu-tahu istrinya sudah tidak ada di rumah. Nah, kemana? Hatta walaupun dalam keadaan apa? Belanja, perjalanan jauh. Nah, maka sekali lagi ini adalah sebuah sebuah kemungkaran. Ya. Kemudian yang ketiga, ketaatan la tantafil illa bi idznihi, kasiyam wassalat wal hajj wal umrah. Begitu pula selain ibadah puasa seperti salat sunnah, seperti umrah, haji yang kesekian kalinya, ini semuanya juga harus dengan izin suami. Begitu pula yang berikutnya adalah al-khidmah, pelayanan kepada suaminya. Ini merupakan bagian daripada hak mereka. Maka dengan ini ikhwani afidhakumullah, ketika seorang istri tahu apa itu hak suami dilakukan, maka pasutri timbul di antara mereka kecenderungan satu kepada yang lain. Bil isyra tayyiba, muamalah yang baik. Ada satu kisah seorang tabi'in yang bernama Shuraih Al-Qadhi rahimahullah. Shuraih Al-Qadhi ini lahir sebelum hijrah, 30 tahun sebelum hijrah. Berarti hidup pada zaman Nabi Na'am. Orang ini dari Yaman, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, sehingga tidak dihukumi sebagai seorang sahabat. Tapi dia seorang tabi'i, mukhadzram. Yu'tabar min kibar tabi'in. Shuraih Al-Qadhi. Ini sebatkan kepada dia peradilan, karena dia yang memegang hukum. Dia sebagai hakim. Bahkan dipuji oleh Ali bin Abi Thalib, Shuraih Aqdhal Arab. Shuraih adalah hakim yang paling handal di kalangan Arab. Nah, Shuraih pernah mengatakan, kisah ini terdapat dalam kitab Tarikh Dimashq. Kata Shuraih, khatabtu imra'atan. Nah, saya meminang seorang wanita dari kalangan Bani Tamim, At-Tamimiyah. Nah, khatabtu imra'atan min Bani Tamim. Saya mengkawin, menikahi wanita dari kalangan Bani Tamim. Nah, wanita yang cantik, menawan. Falamma dakhalat alayya, ketika para hadirin mereka sudah beranjak, teman-temannya sudah memberikan hadiah kepada dia. Nah, kemudian dia masuk kepadaku di malam pertama. Saya mengatakan, minas sunnah, wahai istriku, termasuk sunnah. Idza dakhalatil mar'atu ala zawjiha, kalau wanita itu menemui suaminya di kali pertama, pertemuan perdana di awal malam. An yakuma ar-rajulu wa yusalli rak'atain, termasuk bagian daripada sunnah, kata Shuraih Al-Qadhi, suami itu berdiri melaksanakan sholat dua rakaat. Yas'alallah min khairiha, sholat itu kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan istrinya. Wa ta'awwad min syarriha, dan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan istri. Kata Shuraih, fatawadza'tu fa hiya tawadza'at bi wudhu'i. Saya pun mengerjakan sholat karena ini sunnah. Seorang lelaki mengerjakan sholat dua rakaat di malam pertama, tiba-tiba dia berwudhu dengan wudhuku, si istri tadi. Wasallaitu fa idza hiya tusalli bi salati. Saya sholat dua rakaat dan dia juga ikut sholat bersamaku dengan sholatku. Falamma khala al-bait, Ketika rumah sudah kosong, enggak ada suara hiruk pikuk dan lain sebagainya, baru acara pernikahan. Sudah kosong di malam hari, danautu minha. Saya mendekat kepadanya malam pertama yang ditunggu-tunggu. Saya mendekat kepadanya. Wa madattu yaddi ilayya, tanganku menjulur. Saya mendekat dan tanganku menjulur kepadanya. Mau disentuh ini istrinya. Tiba-tiba sang istri mengatakan, ala rislika ya Aba Umayyah. Julukannya Surai adalah Abu Umayyah. Stop dulu, wahai Abu Umayyah, berhenti. Hasbuka makanak, jangan tergesa-gesa. Slow, santai, jangan keburu-buru. Stop, berhenti di tempatmu, jangan kebabas. Surai pun kaget, ini orang alim. Malam pertama sudah mau ditolak. Hatta tukhbirani bima tuhib fa'ati. Sampai kau sampaikan kepadaku apa yang kau senangi, supaya saya bisa mendatanginya. Sampaikan kepadaku apa yang kau sukai, supaya saya melakukannya. Wabima taqra hatta ajtaniba. Sampaikan pula kepadaku apa yang engkau benci, supaya saya menjauhinya. Stop dulu. Fa'akhbartuha, saya pun menyampaikan kepada dia yang saya senang ini, yang saya enggak suka itu, kegemaran saya begini, kegemaran saya begitu. Fa'idha ra'aiti minni hasanah, kalau anti melihat kebaikan pada diriku, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan kebaikan tersebut. Fa idza ra'aiti minni sayyi'a fasturiha. Kalau anti melihat pada suamimu kejelekan, tutupi. Aib istri, aib suami. Ketika anti melihat kekurangan saya, tutupi, nasihati, tegur. Pertanyaan kedua, kaifa mahabbatuka bi ziyaratil ahl, wahai Abu Umayyah suamiku, bagaimana menurutmu kalau saya ini suka menjenguk keluargaku? Saya suka bertamu bapak ibuku. Jawaban Surah Al-Qadhi sangat indah. Ana ma uhib an yamillu ashari, wahai istriku, saya ini enggak suka kalau ipar-iparku bosan melihatku. Ini bimbingan daripada Syurah Al-Qadhi. Seorang wanita punya rumah, itu istananya. Suami adalah ibu dan bapaknya. Karena ketaatan kepada suami sudah di atas ketaatan dia kepada orang tuanya. Kata Syurah Al-Qadhi, saya enggak mau iparku bosan setiap saat melihat saya. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah barakallahu fi, keseringan istri di rumah abahnya, di rumah ibunya, yang namanya hubungan pasutri mesti tidak semuanya berjalan mulus. Kadang ada gesekan, ada problem, ada cekcok. Istri pulang ke rumah ibu, dilihat, pasti akan merasa, sehingga ada pertanyaan. Nah, banyaknya keretakan dalam rumah tangga, intervensi dari pihak ketiga. Seorang wanita yang berakal, selesaikan dalam rumahmu, kamu dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang istri harus bijak. Namanya orang tua, manusia, melihat anaknya seperti itu, dia enggak akan kuat, dia enggak akan mampu. Kalau sudah membela, apalagi ternyata anaknya salah, nasi dan beras akan menjadi apa? Hah? Nasi menjadi lontong. Sehingga apa? keretakan masalah demi masalah. Kata Syurah Al-Qadis, bahasanya saya tidak mau ipar-iparku bosan melihatku. Dan subhanallah di akhir kisah disebutkan oleh Syurah Al-Qadis, mertuanya bahkan ketika ziarah setahun cuma sekali, itu pun di akhir tahun, dalam setahun cuma sekali. Bukan berarti melarang, tidak, itu ibunya. Ajarkan istri kita berbuat baik, tapi apa? Ada batasan. Kata Syurah Al-Qadhi, saya tidak mau ipar-iparku bosan melihatku. Taib, man min jiranika tuhibbuhu wa takrahu. Taib, Abu Umayyah, siapa lagi di antara tetangga-tetanggamu yang kamu senang dan kamu tidak senang? Malam pertama jadinya interogasi. Yang ditunggu para remaja 25 tahun. Isinya soal dan jawab. Dan pertanyaannya ini, pertanyaan-pertanyaan yang banyak menjebak. Bagaimana menurutmu tetangga-tetangga di sini? Saya orang asing. Maka disebutlah oleh Abu Umayyah, Banu Fulan kaumun saleh, Bani Fulan orang yang baik, Bani Fulan kaumun su, orang-orang yang jelek. Dihafal oleh istrinya, didengarkan, diamati. Artinya apa? Yang disebutkan jelek jangan sampai masuk ke rumah dia, karena itu akan membuat suaminya enggak suka. Memasukkan orang yang tidak disukai oleh suami akan menyakitkan hatinya, siapapun itu. Diamati. Yang disukai tetangga, oh itu yang boleh masuk. Yang tidak, maka tidak. Selanjutnya kata Syurai, فَبِتُ مَأَهَا بِأَنْعَمِ اللَّيْلَ. Saya melewati malam yang sangat indah bersamanya. فَلَبِثَتْ مَعِيَ عِشْرِينَ سَنَةً. Dia menjadi istriku 20 tahun lamanya. لَمْ نَخْتَلِفِي شَيْءٍ. Kita tidak pernah berselisih. Kita tidak pernah cekcok dalam hal apapun selama 20 tahun lamanya. Tidak pernah berselisih, tidak pernah tukaran, tidak pernah berkelahi 20 tahun illa yauman wahidan. Kecuali sekali saja selama 20 tahun. Kecuali satu hari saja, wa kuntu laha zalima. Itu pun saya yang salah, kata Syurai. Itu pun saya yang berbuat zalim kepadanya. Kalau kita kaum muslimin zaman sekarang, dua hari tidak cekcok sama istri, kayak ada yang kurang. Iya, Pak, ya. Pertanyaannya iya, Pak, ya. Ya, mesti iya. 20 tahun tidak pernah berselisih. Kesepakatan di depan. Apa yang membuat senang, dia taat. Apa yang membuat baik bagi suami, dia nurut. 20 tahun tidak pernah berselisih. Kecuali sekali, itu pun surah yang keliru. Wa kuntu laha zalima, dan saya yang berbuat zalim kepadanya. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah barakallahu fikum, kita ini jangan kemudian muluk-muluk dalam bercermin kepada istri kita. Terkadang di antara suami ini mengharapkan istri yang perfeksionis. istri yang tidak ada salahnya, yang tidak pernah berbuat salah, istri yang sempurna. Begitu juga kadang istri mengharapkan suami yang nihil, kekurangan, nol catatan. Kalau istri mengharapkan segala sifat suami itu harus sesuai dengan apa yang dia mau, maaf, kita laki-laki bukan kertas fotokopi. Yang seenaknya saja digores sesuai dengan kemauan dia, dengan tintanya. Wong pasangan suami istri mengumpulkan dua insan yang berbeda, berbeda dari segala sisi. Perbedaan itu nampak, kelamin berbeda, ini pria, ini perempuan. Perbedaan pula dari watak dasar. Belum lagi perbedaan faktor lingkungan, faktor pendidikan. Ini elemen-elemen penting yang terkadang bisa membentuk watak seseorang. Tidak akan mungkin bisa sama. Nah, kalau istri menginginkan suami sesuai dengan apa yang dia mau, maka dia akan semakin sensitif terhadap berbagai macam perbedaan yang ada. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruq mu'minun mu'minah, jangan suami itu membenci istrinya. In kariha minha khuluqan, kalau ada perangai yang tidak disukai oleh suami, radhiya minha al-akhar, pasti ada perangai-perangai yang lain yang dia ridhoi. Tidak ada manusia yang sempurna. Lam yukmil kamula minar rijal kathir wa lam yakmul minan nisa illa arba, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang sempurna ini banyak, tapi wanita yang sempurna cuma 4. Lelaki yang sempurna banyak karena rijal qawwam, mereka pemimpin atas kaum wanita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan. Allah yang lebih tahu hikmahnya. Tidak sempurna kaum, cuma 4 saja. Mulai diciptakannya Hawa sampai hari kiamat. 4 tok. Khadijah, Fatimah, Asia, sama Maryam. Berarti sisanya termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi istri-istri kita. Maka di sini dituntut seorang laki-laki apa? Membina rumah tangga bahagia, memahami unsur dasar kaum wanita. Bengkok. Tahu bengkok? Ya situ sudah mereka. Pintar-pintar apa? Kita ngaturnya. Laki-laki harus punya rumus. Anda yang tahu rumus untuk istrimu. Baik 1, 2, 3, 4. Berarti yang punya 4, punya lebih dari 1, rumusnya harus semakin lebih banyak. Harus punya trik, harus punya kuda-kuda. Kalau perangai ada yang dia benci, pasti ada perangai yang lain yang dia sukai. Gak akan ada yang sempurna. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, kata para ulama, kalau kalian mendapati wanita salah, keliru, tigur 3. Ketika tidak menyentuh perkara agama. Sentuh apa? 3. Nasihati. Karena mereka bengkok. Li'annahunna khuliqna min dhil'in, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja shay'in a'la, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Fa idza dhahabta tuqimahu kasarta, kalau kalian kasar, tek, patah. Kalian paksa untuk meluruskannya, sudah bengkok, retak. Retaknya dengan apa? Cerai. Pedot. Putus. Faida taraktahu ma yazal a'waj, kalau kalian biarkan tulang ini ya tetap bengkok, maka apa? Fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu dalam perkara kaum wanita. Harus penuh kesadaran, penuh apa? Kelembutan. Banyak-banyak kita mengingatkan mereka. Tapi sekali lagi, 10, 3 saja, 4 saja. Ini sifat apa? Taghaful. Wis pura-pura tidak tahu. Wal mudara. Basa-basi. Berusaha lunak. Coba bagaimana muamalah Nabi SAW. Dan ini adalah poin yang ketiga. Membina rumah tangga. Birif. Dengan kelembuhan. Dengan kelemah lembutan. Wal isra bil ma'ruf. Pergaulan yang baik. Nabi SAW pernah suatu ketika. Ikhwani afidhakumullah. Dalam hadis Jabir. Bertanya kepada Aisyah. Nah, apa lauk pauk pada hari ini? Kata Aisyah. Tidak ada wahai Nabi SAW. Illal khal. Tidak ada lauk pauk hari ini kecuali cuka. Kecuali apa? Cuka. Fada abiha. Diminta oleh Nabi SAW. Mana cukanya? Dimakan cuka oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, ni'mal idamu al-khal. Ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ana tanya sama antu. Enak cuka dimakan sama nasi? Hah? Pernah makan cuka sama nasi? Makan saja, aneh yang bicara belum pernah. Bagi kita yang enak, daging, sate, ikan, panggangan, ini enak, keju, buah macam-macam. Nabi SAW mengatakan, ni'mal idamu al-khal, sebaik-baiknya makanan adalah cuka. Untuk menghargai perasaan istrinya. Tidak mau menyakiti dia. Kadang istri ini sensitifnya luar biasa. Datang ke rumah mertua, dikasih makanan, ada sambal, ada cumi, ada macam-macam. Kita puji, masya Allah, enak, irek makanannya. Oh, awas, mulai besok gak tak masakin. Ini yang kita puji masakannya siapa? Maknya. Yang kita puji masakan ibunya, cemburu sama ibunya. Nah, apalagi sama yang lain. Ini bukan pengalaman pribadi ya. Oleh sebab itu, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan apapun. Inistahahu akalah. Kalau beliau hasrat beliau makan. Nah, kalau beliau tidak berkeinginan, taroka beliau tinggalkan tanpa apa? Tanpa mencela. Maka pada poin yang ketiga adalah al-isyrah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Kemudian yang keempat, memberikan penghormatan yang hangat kepada wanita. Memberikan apa? Penghormatan yang kadang ikhwani afidhakumullah butuh. Adanya apa? Basa-basi. Gombalan-gombalan. Terkadang Rasulullah SAW memanggil Aisyah, ya Humaira, wahai yang punya dua kemerahan di pipi. Kadang Nabi SAW memanggil, ya Ais, gak Aisyah tapi ya Ais, dengan kalimat-kalimat manja. Inna Jibril yukri'uki salam, malaikat Jibril tadi menyampaikan salam kepadamu. Aisyah dengan panggilan yang seperti ini, terbang. Dipuji oleh Nabi SAW, terbang. Dan yang potret Rasulullah banyak sekali ikhwani afidhakumullah. Bagaimana keharmonisan, bagaimana romantisme beliau. Ibarat kita main layangan, kadang dilur, kadang ditarik. Ya seperti itu perempuan. Gak streaming kan ini? Streaming? Butuh kadang apa? Dilur. Kadang apa? Ditarik. Kalau terus diulur, hilang layangannya. Kalau terus ditarik apa? Putus. Jadinya layang-layang putus. Pada suatu ketika Aisyah pernah mengatakan, kuntu asyrabu ana haid. Aku dulu pernah minum satu gelas. Pada saat itu saya dalam keadaan haid. Nah, fanawalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air minum masih ada di gelas tersebut, diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadhafahu fi mawdhi fiyah. Dan ini Aisyah ingat sampai wafatnya. Kemudian Nabi SAW meletakkan mulut beliau di bekas mulutku. Sampai Rasulullah SAW wafat, dan ini terus dikisahkan oleh Aisyah. Nabi SAW minum dari bekas minumku. Tak cuma itu. وأتعرك العرق فيتناوله ويضعفه في موضع فيه. Begitu pula Nabi SAW pernah mengambil potongan daging dan memakannya tempat. Nah, diletak saya makan. Gelas iya, makanan iya. Ini satu. Yang lain kata Ummu Hani, kana Nabi SAW yaghtasil. Nah, ya Maimunah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mandi dengan istrinya, qas'atan fihi min atharil ajin, dalam satu bak bekas adonan tepung. Satu bak berdua. Tidak butuh petap. Tidak ada rotan akar pun jadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati kecuali bak ember bekas adonan tepung. Pakai mandi berdua. Diingat oleh istrinya. Maka kadang ikhwani hafizakumullah butuh istri kita panggil Sai. Tidak apa-apa. Tapi jangan depan orang-orang. Keharmonisan cukup bagi mereka yang merasakan. Ini bagian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan penghormatan yang hangat kepada pasangannya. Kemudian yang kelima, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, an-nafaqah was-sukna. Membina kehidupan rumah tangga menjadi bahagia, yaitu kewajiban suami. Dari tadi istri-istri terus, sekarang suami. Kewajiban mereka apa? Ngasih nafkah. Kadang kita melihat ini banyak sekali terjadi. Kita tidak berbicara orang awam. Kasian istrinya pagi naik sepeda motor keluar. Siang lagi naik sepeda motor keluar. Sore lagi sama. Malam juga seperti itu. Bawa barang dagangan. Suaminya apa? HP-an di dalam rumah. Pantes yang seperti ini. Pantes yang seperti ini. Orang awam saja mungkin jenuh. Tidak suka pemandangan seperti itu. Kecuali kalau suaminya kena stroke. Tidak bisa jalan, tidak bisa keluar dari rumahnya. Atau seorang wanita memang kewajiban dia. Janda. Belum ada yang menyelamatkan. Belum ada yang nolong. Dia menjadi tulang punggung keluarga, punya anak, harus dia kerja keluar. Atau mungkin gadis, bapak ibu sudah enggak ada, enggak ada memberikan nafkah kepada dia, dia merasa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Menjadi wanita yang mulia, dia bekerja cari profesi. Labas. Atau seorang wanita yang keluar untuk menuntut ilmu, ini wajib. Jangan dilarang istrinya naik sepeda motor kajian taklim kalau memang enggak bisa diantarkan. Tapi ini sekarang permasalahannya apa? Tiap saat keluar bawa dagangan. Suaminya sehat walafiat, dibiarkan. Ikhwani afidhakumullah, nafkah ini wajib bagi suami, walaupun istri miliarder. Walaupun apa, istri triliuner. Kewajiban bagi kita memberikan nafkah atas apa yang Allah SWT berikan semampunya. Liunfik du sa'atin min sa'atin. Memberikan nafkah bagi orang yang diberikan keluasaan atas apa yang dia mampu. Kecuali istri menggugurkan kewajiban dia. Maaf mas, cukup bagiku, aku sudah punya penghasilan. Kamu, saya nafkahi. Tapi norma-norma dijaga. Kadang ada istri yang gak mau dinafkahi oleh suami, kenapa? Karena kesolehan suaminya. Cukup bagi dia, aku punya suami yang bertanggung jawab. Cukup bagi dia, aku punya suami yang berakhlak, suami yang beragama. Cukup. Tapi selain itu, ikhwan ya, kewajiban bagi kita, tidak boleh membiarkan istri naik sepeda motor, apalagi kadang-kadang wanita kebablas. Safar, sudah masuk perjalanan safar. Tidak takut. Muamalah dengan orang-orang di luar. Alhamdulillah pekerjaan sekarang mudah. Bisa dia bekerja dalam rumah, bisa kerja online. ketika memang itu dituntut untuk bekerja, memudahkan suaminya atas apa yang dia mampu, atas apa yang Allah SWT berikan kelebihan. Kita melihat beberapa umat muamalah dengan kaum laki-laki di pasar, suaminya dalam keadaan kuat, sehat walafiat. Tidak takutkah kita dengan hadis Nabi SAW, thalathatun la yadkhulunal jannah, tiga golongan yang tidak masuk ke dalam surga, mutminul khamr, pecandu miras, alkohol, khamr, wal'aq, orang yang durhaka kepada orang tuanya, wa adayuth, apa itu dayuth, alladhi radhal khubtha fi ahli, lelaki yang ridho keburukan datang kepada istrinya. Kucing garong di mana-mana, lelaki hidung belang banyak berkeliaran, buaya darat. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, semakin banyak di zaman ini. Maka di sini ikhwani afidhakumullah barakallahu fikum, kewajiban seorang lelaki adalah memberikan nafkahnya kepada istri. Sahabat Muawiyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ma haqqu imraati ahadina 'alaihi?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sih hak seorang wanita yang wajib untuk kita tunaikan? Antu ta'imaha idza ta'imta. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kau kasih makan dia sebagaimana kau makan. Wa taksuha idza tasait." Kasih dia pakaian sebagaimana kamu berpakaian. "Wa la tuqabbih." Jangan suka menghina istri, mencela istri, mencerca istri. Perempuan bukan tempat umpatan. Wala tadribul wajh, jangan pukul muka. Pukul silahkan labas, bagian daripada pendidikan, tapi sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jangan kemudian salah sekali langsung main tangan. Ada tahapan-tahapannya bagi wanita yang bermaksiat, jelas-jelas bermaksiat. Setelah tahapan-tahapan itu tidak mempan, baru alternatif terakhir, pukul. Itu pun sabda Nabi SAW, jangan mukul wajah. Jangan kemudian memukul dengan pukulan yang melukai, apalagi sampai mematahkan tulang. Akan tetapi darbu ta'dib la darbu intiqam. Pukulan yang mendidik bukan pukulan balas dendam. Ada di antara mereka istrinya dihajar habis-habisan. Di malam hari dipakai. Binatang enggak seperti ini. Binatang enggak seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajlid ahadukum zaujatahu jaldal 'abd." Jangan seorang kalian kemudian menyambuk istrinya seperti memecut budak. "Tsumma ya'tiha fi akhiril lail," di akhir malam kemudian dia datangi istrinya. Bihadap ini. Kembali kepada hadis Muawiyah, apa hak istri atas kita? "Wala tuqabbih wala tadribil wajh," jangan kalian pukul di wajahnya. "Wala tahjur illa fil bait," jangan kalian boikot kecuali di dalam rumahnya. Sedikit-sedikit diusir istrinya. Sedikit-sedikit apa? Dikeluarkan dari rumahnya. Nanti balik lagi. Kadang ada yang kebalik. Sekarang ini istri kadang lebih berani daripada suami. Kadang lebih berani daripada suami. Rumah-rumah suami yang membelikan, malah suaminya yang diusir. Karena apa? Perkara-perkara yang sepele, emosional, sensitif yang berlebih-lebihan. Baru cekcok sudah minta cerai. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mukhtali'atu hunnal munafiqat." Wanita-wanita yang gampang minta perpisahan, minta cerai, mereka adalah kaum-kaum munafik. Dalam hadis yang lain, "Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq bi ghairi ba's," wanita manapun yang minta perceraian kepada suami tanpa ada alasan yang benar, tanpa ada alasan yang diizinkan oleh syar'i, cium bau surga. Baunya saja tidak bisa, apalagi masuk ke dalam surga. Maka pada poin yang kelima atau poin yang keenam, tidak bermudah-mudahan bagi istri untuk meminta pisah kepada suami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ad-dawam khairun minal ibtida." Melanjutkan itu lebih mudah daripada mulai dari nol. Anda melanjutkan, Anda sudah tahu mana kelemahan istrimu, mana kelebihan istrimu. Ini sudah azan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga kita senantiasa diberikan rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmat. Kita bimbing diri-diri kita kita bawa istri-istri kita, anak-anak kita kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah, wafat pun di atas Al-Quran wa Sunnah. Kemudian soal-soal yang sangat banyak ini, ada 11 pertanyaan yang diketik, ini bisa ditanyakan kepada Ustadz Abu Yasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.